Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Kahfi. Malam ini kita pelajari ayat yang ke 58 sampai 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa rabbukal ghafuru dzurrahmah. Dan Rabbmu Maha Pengampun dan memiliki rahmat. Lau yu'akhiduhum bima kasabu. Seandainya Allah Subhanahu wa taala langsung mengazab mereka setiap kali mereka melakukan perbuatan dosa, la'ajjala lahumul adab, maka pasti adabnya itu langsung turun menghancurkan mereka semua. Balahum mau'idun la yajidu min dunihi mau'ila. Maka tetapi mereka memiliki waktu yang dijanjikan untuk mendapatkan adab itu, dan mereka tidak mendapati selain Allah sebagai tempat berlindung atau mencari keselamatan. Wa tilkal qura ahlaknahum lamma dzalamu. Dan itulah penduduk negeri yang kami binasakan ketika mereka berbuat zalim. Waja'alna limahlikihim mau'ida. Dan kehancuran mereka kami jadikan sebagai mau'idan. Nah, sebagai ancaman. Taib. Qala As-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsiri. Thumma akhbara ta'ala an si'ati maghfiratihi wa rahmatihi. Wa annahu yaghfiru dhunuba wa yatubu Allahu ala man yatubu wa yataghammaduhu birahmatihi wa yushmiluhu bi ihsanihi wa annahu law akhadha al-ibada ala ma qaddamat aydihim min ad-dhunub la'ajjala lahum al-adab. Walakinnahu ta'ala halimun la yu'ajjilu bil'uqubah bal yuhmilu wala yuhmilu wad-dunubu la budda mi wuku'i athariha wa in ta'akhkhara anha muddatan tawilatan. Walihada qala balahum maw'idun la yajidu min dunihi maw'ila. Ay lahum maw'id yujazuna fihi bi'amalihim la budda lahum minhu wala manduhata lahum anhu wala malja'ah wala mahida anhu wa hadi sunnatuhu fil awwalina wal akhirin alla yu'ajilahum bil iqab fal yastad'ihim ila taubati wal inabah fa in tabu wa anabu ghafara lahum wa rahimahum wa azal anhum al iqaba wa illa fa in istamarru ala zulmihim wa inadihim wa ja'a al waqtu alladhi ja'alahu maw'idan lahum anzala bihim ba'sahu wa lidhalika qala wa tilqal qura ahlaknahum lamma dhalamu ay bi zulmihim la bi zulmin minna wa ja'alna li mahlikihim maw'ida ay waqtan muqaddaran la yataqaddamuna anhu wa la yata'akhkharun. Allah Subhanahu wa taala menghabarkan tentang luasnya pengampunan dan rahmatnya. Dan Allah juga menghabarkan bahwa Allah mengampuni seluruh dosa. Memberi taubat kepada yang bertaubat. Dan meliputi orang itu dengan rahmatnya dan kebaikannya. Seandainya Allah Ta'ala menghukum hambanya setiap kali mereka berbuat dosa, niscaya adab itu akan segera turun kepada mereka. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha sayang tidak menyegerakan hukuman, bahkan memberi kesempatan mereka untuk bertaubat, tapi Allah tidak memberi mereka kesempatan untuk bisa lari dari adab. Karena dosa pasti memiliki pengaruh negatif bagi pelakunya. Walaupun pengaruh itu datangnya terakhir, bahkan pada waktu yang lama. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman, akan tetapi mereka memiliki waktu yang dijanjikan sebagai adab, dan mereka tidak mendapati selain Allah tempat untuk menyelamatkan diri atau berlindung. Artinya mereka memiliki waktu yang dijanjikan untuk dibalas sesuai dengan amalnya, dan pasti itu terjadi pada mereka. Tidak akan membuat mereka lolos. Tidak ada tempat berlindung atau menghindar dari azab itu. Dan ini merupakan sunnatullah untuk orang-orang yang terdahulu maupun orang-orang yang belakangan. Yakni Allah tidak langsung menghukum pelaku dosa, tapi Allah Ta'ala memberi mereka kesempatan untuk bertaubat dan kembali ke jalan yang benar. Jika mau tobat dan kembali ke jalan yang benar, Allah Ta'ala mengampuni mereka, memberi rahmat mereka, dan menghilangkan hukuman untuk mereka. Tapi jika tidak demikian, bahkan terus-menerus berbuat kedoliman dan penentangan, dan waktu yang Allah janjikan untuk mereka telah tiba, maka Allah akan turunkan adabnya untuk mereka. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman, itulah penduduk negeri yang kami hancurkan dengan sebab mereka zalim. Yakni dengan sebab kedoliman mereka, bukan kedoliman dari kita. dan kami jadikan kehancuran mereka itu ancaman yang telah ditetapkan waktunya. Yakni waktunya sudah ditentukan. Mereka tidak bisa mengajukannya dan tidak bisa menundanya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Taib fiha fawaid. Al-faidatul ula. Anna Allah Ta'ala yaghfiru dhunuba jami'a liman taba bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa bagi yang mau bertobat. Jadi dosa apapun, kecil, sedang, besar, sedikit, banyak, kalau pelakunya bertobat, maka Allah akan mengampuninya. Nah, baik. Asaniyah. At-taubatu min rahmatihi wa ihsanihi li ibadihi walidzalika yambaghi lana an nashkurahu ikhsar taubah di anna taiba min adzanbi kamala dhanbalahu li anna ta'iba mina dhanbi kaman la dhanbalahu. Taubat termasuk bagian dari rahmat dan kebaikan Allah kepada hamba-hambanya. Maka sepantasnya bagi kita untuk mensyukurinya dengan memperbanyak taubat. Karena orang yang bertaubat dari dosa itu sama seperti orang yang tidak berdosa. Nah, baik. Jadi ini yang harus kita perhatikan baik-baik. Karena kita ini manusia, tempatnya salah, tempatnya khilaf, tempatnya dosa. Maka dengan adanya taubat, celah dan kelemahan yang kita miliki tadi bisa ditutup. Nah, sehingga kita harus memanfaatkan rahmat Allah dan kebaikan Allah kepada hambanya berupa taubat ini. Ya, kita memperbanyak taubat dan istighfar. Astaghfirullah, wa atubu ilaih. Nah, terus banyak-banyak bertaubat dan beristighfar. Asalisah, anna min ihsanillahi ta'ala li'ibadihi annahu la yu'ajjilu bil'uqubah bal yumhilu wala yuhmilu. Di antara kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa taala tidak menyegarkan azab atau hukuman, tetapi Allah memberi mereka kesempatan untuk bertaubat, tapi Allah tidak melalaikannya, ya, tidak akan melupakannya, tidak akan melepaskan mereka begitu saja. Nah, tapi dibiarkan untuk berpikir dan diberi kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar. Seandainya setiap kali berbuat dosa langsung turun azab, maka niscaya kita semuanya akan binasa. Enggak ada satupun yang selamat. Karena kita ini manusia, ya. Tempatnya salah, tempatnya dosa. Berarti kalau setiap kali berdosa langsung diazab, ya habis manusia ini, ya. Nah. Tapi Allah Maha Baik. Allah Maha Sayang. Allah tidak langsung memberi hukuman, tapi memberi waktu tunda, kesempatan untuk bisa bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Tapi Allah tidak apa ini? Melalaikannya, tidak akan melupakannya, tidak akan melepaskannya begitu saja. Nah, Arabiah, faedah yang keempat. Anna dzunuba la budda min wuqu'i athariha wa in ta'akhkhara anha muddatan tawilatan. Anna dzunuba la budda min wuqu'i athariha wa in ta'akhkhara anha muddatan tawilatan. Dosa itu pasti memiliki pengaruh negatif kepada pelakunya. Sekalipun pengaruh negatif tadi baru terasa dalam waktu yang lama, ya. Dosanya itu masa muda. Ternyata efek dari dosa itu ketika sudah tua. Ya. Nah. Baik. Jadi pasti ada pengaruh negatifnya. Taib, na'udzubillah min dzalik. Al-khamisah, faedah yang kelima. Anna Allah Ta'ala anzala ba'sahu bihim idza istamaru ala dhulmihim wa inadihim wa jaa al waqtu alladhi ja'alahu mau'idan lahum. Allah Subhanahu wa ta'ala baru menurunkan adabnya kepada mereka jika mereka masih terus-menerus dalam perbuatan zalim dan penentangan. Dan waktu yang Allah janjikan untuk mereka telah tiba. Telah dikasih kesempatan untuk bertobat, enggak tobat-tobat, dikasih kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar, mau tambah lari dari kebenaran. Sudah demikian kok semakin menjadi-jadi kedolimannya, semakin menjadi-jadi penentangannya. Semakin banyak dosanya, semakin merata yang melakukannya, maka waktu turunnya adab sudah tiba. Dan saat itulah Allah Ta'ala menurunkan adabnya. Dan kalau sudah turun adab, tidak ada yang bisa menolaknya. Wal'iyadzubillah. Nah, al-fa'idatu as-sadisa. Nah, qauluhu ta'ala mau'ilan. Qala al-farra'u al-maw'ilu al-manja wa huwa al-malja'u fil ma'na. Wabihi qala Ibnu Qutaibah rahimahullah. Baik, mengenai firman Allah Subhanahu wa ta'ala mau'ilan, berkata Al-Farra, makna mau'il itu al-manja. Al-manja, tempat menyelamatkan diri. Ini semakna dengan al-malja, tempat apa ini? Berlindung. Dan ini juga merupakan pendapat Ibnu Qutaibah rahimahullah, bahwa makna al-maw'il itu al-malja. Nah, ada yang mengatakan al-manja, ada yang mengatakan al-malja ini semakna. Al-fa'idatu as-sabi'ah qawlu ta'ala wa tilqal qura qala Ibnu al-Jauzi rahimahullah fi tafsirihi wal muradu ahluha. Mengenai firman Allah Ta'ala wa tilkal qura, itu kok diartikan itulah negeri-negeri, ya kan? Berkata Ibnu al-Jauzi rahimahullah, yang dimaksud dengan negeri-negeri itu ialah penduduk negeri. Nah, jadi mudhaf ilaihnya mengganti posisi apa ini? Mudhaf. Nah, wa min haula'i, di antara mereka yang Allah binasakan, kaum Hud wa Salih wa Lut wa Shu'aib. Kaum Hudin wa Salihin wa Lutin wa Shu'aib. Di antara penduduk negeri yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena terus-menerus dalam kedzaliman mereka, padahal sudah dikasih waktu untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar, adalah kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Salih, kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Shu'aib. Taib. Al-Faidatu As-Saminah. Idza jaa waqtul adabi, fala yataqaddamuna anhu wala yata'akhkhar. Idza jaa waqtul adabi fala yataqaddamuna anhu wala yata'akhkharun. Wadzalika qawluhu ta'ala wa ja'alna li mahlikihim maw'ida. Qala As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi ay waqtan muqaddaran la yataqaddamuna anhu wa la yata'akhkharun. Jika telah tiba waktu datangnya azab, maka mereka tidak akan mampu untuk memajukannya atau menundanya. Nah, dan itulah yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami jadikan kehancuran mereka mau'idan, ada waktu yang dijanjikan. Berkata As-Syaikh As-Sa'di rahimahutaala dalam tafsirnya, maknanya mau'idan ialah waktunya sudah ditetapkan sehingga mereka tidak bisa memajukannya dan tidak bisa menundanya. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Taib. Ada yang bertanya, siapakah Luqman dalam surah Al-Quran? Luqman Al-Hakim. Nah, Abdun Salih, ya, hamba yang salih. Laisa nabiyan wala rasulan. Bukan nabi, bukan rasul, hamba yang salih, ya. Nah, ini dari kalangan budak. Secara kedudukan kasta ini budak, secara fisik mukanya hitam jelek, tetapi secara kualitas iman dan takwa itu mengungguli mereka yang punya kedudukan tinggi dan punya wajah yang tampan. Makanya kalian yang mukanya jelek-jelek, ya, kurang menarik, ya, dari kasta-kasta rendah, ya, miskin, gak usah malu, gak usah kecil hati. Naam. Tingkatkan iman dan takwa, tingkatkan kualitas amal soleh, jadilah hamba yang beriman dan bertakwa, maka Anda akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga mulia di dunia. Banyak kisah-kisah para ulama salaf, ya, yang budak tapi justru lebih tinggi kedudukannya daripada yang merdeka, ya, dengan ilmunya, ketakwaannya. Paham? Tapi kalau sudah jelek mukanya, sudah enggak menarik penampilannya, sudah miskin orangnya, nah, jelek pula akhlaknya, jelek pula kualitas iman dan takwanya, nah, ini seperti sampah yang ada di tong sampah yang busuk. Nah, naudzubillah min dzalik, ya, begitu. Jadi kita itu harus memanfaatkan dan mensyukuri nikmat Allah yang ada. Oh, saya ini kok gak bisa membanggakan wajahku, ya. Gak bisa membanggakan fisik atau kedudukan, ya. Apa yang harus dibanggakan? Ya, nah, sudah bismillah, rajin belajar, amal solih, ibadah. Nah, barakallahu. Allah akan memuliakannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Nah. Saya takut, Ustaz, nanti istri saya enggak cantik. Jawabannya, enggak usah takut. Enggak semua wanita cantik itu memilih laki-laki yang tampan wajahnya. Banyak juga mereka yang lebih memilih keilmuannya, ketakwaannya, kebaikannya. Oh, banyak. Nah, jadi gak usah khawatir. Jodoh itu sudah ditetapkan di Lauhul Mahfudz. Kalau memang kalian dijodohkan dapat istri yang cantik, solihah, walaupun kalian itu jelek rupanya, nah, akan terjadi, ya. Nah, barakufikum. Nggak usah kecil hati. Kalaupun nggak dapat di dunia, dapatnya nanti di surga. Ya, nah, di dunia ternyata istrinya juga jelek. Ya sudah sekufuk, Pak Haji. Ya. Nah, kamu jelek, ya dapat jelek lah. Tahu diri. Tapi nanti di surga, istrinya juga masuk surga. Semuanya akan dibikin cantik dan ganteng. Ya. Nah, enggak usah membahas urusan fisik. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum wala yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Naam. Barakallahu fikum. Apakah seorang yang berdosa kemudian taubat, apakah tetap ada dampak negatifnya di waktu yang akan datang? At-ta'ib minadzanbi kamaladan balahu. Ya, kalau sudah bertaubat dari dosa, itu sama seperti orang yang tidak berbuat dosa. Ya, nah, selama dampaknya belum nampak, maka ketika dia sudah bertaubat, Allah hapus semuanya memori-memori itu. Ya, makanya taubat itu penting. Ya, nikmat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu fa'qfu.